Syaratnya jangan menghalalkan segala macam cara. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jangan menghalalkan segala macam cara. Termasuk Pilpres 2019 besok. Jangan menghalalkan segala macam cara. Dari kita tidak boleh. Kita harus melakukannya dengan tertib, sesuai syariat, adil, beradab, tenang, dan penuh dengan kewibawaan. Tapi tetap ketat dalam kedisiplinan, tajam dalam pengawasan, ya, dan maksimal dalam pengorbanan. Nah ini, insya Allah Ta'ala, Allah akan tolong kita. Dan jangan lepas daripada komando para ulil amri kita di kalangan para ulama-ulama pejuang. Titik. Itu saja kaum muslimin. Jangan bibir ini sibuk membuli-buli pihak yang lain. Saya tidak suka itu. Apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya sedih betul. Ulama kita ini dibuli di mana-mana. Jangan kita termasuk di antaranya. Setuju tidak? Jangan, saudara. Tapi ustaz, tapi itu buang tapi-tapinya. Itu ulama kita juga. Dia telah punya jasa menjadikan Ahok bisa ditahan. Menjadikan Islam akhirnya mendapatkan posisi terhormatnya kembali. Walaupun beliau sekarang ada di posisi mana, itu hak politik beliau. Kita tidak boleh membulinya. Muliakanlah beliau, hormatilah beliau selaku ulama. Bila Allah berkehendak lain, itu urusan Allah dengan beliau. Allah maha mudah merubah-rubah seseorang. InsyaAllah Ta'ala. Saddam Hussein, coba lihat. Saddam Hussein gimana? Akhir hayatnya, su'ul khatimah atau husnul khatimah? Tolong jawab, Bu. Saddam Hussein kenal tidak? Nan sungwi nyutaba tu ah. Saddam Hussein kenal ya? Lihat akhir hayat beliau. Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Padahal semasa hidupnya, jahatnya kepada Islam luar biasa. Tidak sedikit ulama yang didornya, yang dibunuhnya, bahkan keluarganya pun ditembaknya. Tidak sedikit umat Islam yang dipenjarakannya, disiksanya, bahkan banyak yang mati di tangannya. Tapi Masya Allah, siapa yang tahu? Ternyata beliau taubat nasuha. Dan akhirnya beliau terjatuh ke tangan kaum Syiah Muqtada Sadar di Irak. Dan beliau digantung oleh kelompok Syiah Muqtada Sadar ini. Dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal di tiang gantungan. Dia dikuburkan. Baru saja dibongkar kuburannya kemarin. Apa yang dikatakan oleh para alim ulama, matinya Saddam Hussein adalah husnul khatimah insyaallah Ta'ala. Ternyata kuburannya dibongkar. Kita tahu, semua tahu kan? Setelah dibongkar bagaimana keadaannya? Masih utuh. Masih utuh, pertanda beliau benar-benar syahid. Siapa yang bisa menyangka? Jadi benar kata Imam Syafi'i, ketika seseorang masih hidup dan dia melakukan dosa dan kejahatan apapun bentuknya, jangan langsung kamu katakan, "Paja aku ahli neraka." Jangan langsung katakan, "Kamu, dia pasti di neraka." Ente siapa? Berani-beraninya mengeluarkan fatwa, orang ini di neraka, padahal dia masih hidup. Bisa jadi dia taubat nasuha. Mungkin kamu yang bicara bahwa si fulan masuk neraka, fulan masuk neraka. Kamu yang su'ul khatimah, ya kan? Hati-hati. Bukankah pernah Rasulullah dalam hadis yang sahih menyampaikan, ada orang yang didatangi oleh seorang pendosa. "Wahai buya, wahai kiai, wahai ustaz, saya mau tobat. Selama ini dosa saya bla bla bla bla bla bla. Terus dosa saya bla bla bla bla bla. Terus saya juga dosa buat bla bla bla bla bla." Apa kata orang soleh ini? "Orang macam kamu keterlaluan dalam berbuat dosa. Allah takkan terima tobat kamu." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marah Allah di langit. Lalu Allah berfirman, "Man ta'alla alayya anni la aghfiru li fulan." Siapa itu orang yang songong dan kurang ajar kepada saya? Berani mengatakan saya tidak akan ampuni orang yang ingin tobat. Berani mengatakan saya tidak akan putihkan dosa orang yang ingin rujuk kepada saya. Siapa yang kurang ajar itu? "Inni aghfiru li fulan." Saya ampuni dosa fulan yang ingin kembali kepada saya. "Wa ahbattu amalaka." Adapun kamu yang berani songong, berani mengatakan Allah takkan terima taubat kamu, Allah akan masukkan kamu ke neraka, saya batalkan semua amal kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah Allah. Jadi kita juga jangan macam itu. Melihat apa yang terjadi dengan TGB langsung membuli-buli TGB. Ini enggak sopan. Tahan lidahnya istighfar yang sudah-sudah. Melihat yang terjadi dengan Ali Mukhtar Ngabalin, langsung, wah itu munafik, itu munafik. Jangan tahan lidah. Apa salahnya nahan lidah? Betul tidak? Serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin semuanya berjalan dalam keadaan smooth. Tenang. Cool. Mematikan. Iya, begitu kaum muslimin. Biarkan the new world order bingung. Ini umat Islam gimana sih? Kok enggak terpancing? Ini umat Islam gimana sih? Kok enggak terprovokasi? Ini umat Islam gimana sih? Ternyata umat Islamnya udah cerdas dalam berselancar di dunia politik. Sebelumnya kita tinggalkan medan kita itu. Medan yang besar, bukan medan ini loh ya. Maksudnya medan dakwah kita yang terbesar adalah medan politik. Selama ini kita meninggalkannya, bahkan banyak yang golput. Ke depan enggak ada cerita. Ke depan seluruh kita punya suara, seluruh kita punya perjuangan, seluruh kita punya andil, seluruh kita punya pengorbanan, dan seluruh kita adalah mujahid akhir zaman. Setuju? Masya Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah.